insan yang ku cinta, janganlah kau lupa masa bersama berjanji sehidup semati. Kala itu kau berkata tiada yang kau pinta, hanya kesucian hati dan cinta sejati. Hidup kasih mesra.